Matius paos solas. Sesampune ide yang Yesus puput, mau paice piteket ring para sisian idane, raris ide kesah saking irike, lunga ngortiang orti rahayune, miwah ngurukang anak, ring kote-kote sane nampok irike. Rikala dane Yohanes Penglukat sane wenten ring pangkeng, mireng indik pekarian ide Sang Kristus, raris dane ngutus mekudang-kudang sisian danene, praya matur pitaken ring ide. Atur ipune, titiang lunasang ring guru, punapike guru sane kebawa sang jago rauh antuk dane Yohanes, punapike titiang patut nyanto sang anak tiosan? Pesaur ide yang Yesus, jani kemuje melipetan, aturang teken dane Yohanes, apo ane sebodingeh muah tinggalin cening nahentu, anak bute nyedayang ningalin, anak rumpuh nyedayang mejalan, anak lepra kesegerang, anak bongol nyedayang ningeh, anak mati kaidupang, tur orte rahayune kedartayang di pantaran anaki tiwas. Ambati bagian anaki ane tuaro bimbang arpe teken guru. Sesampune parusisian dane Yohanes mewali, ide yang Yesus raris ngandi kering anaki akeh punike, ngeniang indik dane Yohanes, sapuniki pengandikan idane. Daweg ragane lunge maranin dane Yohanes ring tegal melakangi, napi sane ulati ragane. Punapi nyadio nyingakin padang sayar soyor ampehang angin, napi sane prayo kecingakin, anak sane mebusano sarwa endah. Anak sane mebusano sarwa endah punike wenten ring purin ide sang nate ratu. Dadosipun, napike sane dados tetujon ragane lungo merike, napi jago nyingakin sang nabi, punike patut pisan. Semalihipun, tiang ngaturin ragane, mungwing dane Yohanes punike luihan ring setungiling nabi. Santukan ngeniang idik ragan dane Yohanes sampun kesurat asa puniki. Tingalin je aji ngutus utusan ajine mejalan malunan teken cening. Ialah karena dabang marge pebuat cening. Elingang je. Dane Yohanes Penglukat punike luihan ring sekancan jadmane sane nanin urip ring jagate puniki. Nanging, anak sane pinih nistane sejeroning pemerintahan ide sang yang widiwase kantun luihan ring dane Yohanes. Ngawit saking masan dane Yohanes midartayang kesaksian dane ini, kantos rauh mangkin pemerintahan ide sang yang widiwase tansah ketungkasin antuk jadmani sane memanah ngadegang pemerintahan punike mesrane kewirosan. Santukan paro nabine miwah pidabdab Torat dane Musa kantos rauh dane Yohanes, maka sami pado mausang ini kerauh pemerintahan ide sang yang widiwase punike. Tur yen ragane kayun percaya ring kesaksian punike, dane Yohanes punike sujatine nabi Elia sane kebao sang jago rauh. Yen ragane medue karne pirengang je. Napi ke anggen tiang imbayang jadmane ring masane mangkin, ipun satmake sekadi alit-alit ring pasare sane saling kaukin sarang timpalnya ne sapuniki. Icang subo pado nyuling, sakewalo cai tusingnya ngigel. Icang subo mesesambatan, nanging cai tusingnya ngeling. Santukan dane Yohanes rauh, dane mepuase turtan nginum anggur, anake maosang dane punike anak kerangsukan setan. Raris rauh sang putraning manuse utusan ide sang yang widiwase, ide merayunan tur nginum, wetu raos anake asa puniki. Tingalin jo anake entu, iyo budak teken sekancan dedaran, sawitran juru duduk pajeg muah anak nis tedamu. Nanging kewicaksanan ide sang yang widiwase, jaga kewiaktiang antuk pekardin paro kaulan idane. Ide yang Yesus raris matbat kote-kote sanetan nyak ngutang dosa-dosannya ne. Ia dia nirike ide sampun ngewen tenang mekudang-kudang perciri sane ngangobin. Amati geden sengkalani anelakar nibenin ibo eh koto korasin. Kitu masih eh ibu koto Betsaida. Amati geden sengkalani anelakar nibenin ibo. Sewireh yen di koto Tirus muah di koto Sidon. Kadakang prociri buko ane subo kadakang di pantaran ibane. Pedas ia subo mekelu pada meselselan tur ngutang dosa-dosan nyani. Ingat angje, mani wekas dimasan tekan dino pengadilani. Rakyat koto Tiruse lan rakyat koto Sidone lakar moleh seh kepiolasan ide sang yang widiwase lebihan teken ibo. Eh ibo koto Kapernaum, apoke ibo mekeneh nyumbungang awak kanti neked ke langite? Nanging ibo lakar kecelempungang ke kawah nerakane. Sewireh yen di koto Sodom, kadakang perciri buko ane subo kadakang di pantaran ibane, pedas kotane ento nu ade kayang jani. Sewireh keto ingat angje, mani wekas di dino pengadilane, rakyat koto Sodome lakar mansih kepiolasan ide sang yang widiwase lebian teken ibo. Dawak punike, ide yang Yesus raris ngandike asapuniki. Duh aji, penembahan akas semiwah pertiwine, titiang ngaturang penyuk semering ayun pelungguh aji, santukan pelungguh aji nyingidang paindikane punike mekesami, marep ring jadmane wicaksane miwah jadmane sanewikan. Nanging aji ledang nyinahang marep ring jadmane sane nambet. Duh aji, indike punike mulo wantah sane mantuk ring kayun miwah dados pekarsan pelungguh aji. Mekejang subo keserahang teken tiang oleh ajin tiangi. Tuaro ade anak anenawang sang putre sejabaning ide sang aji. Buene tuaro ade anak nawang ide sang aji sejabo sang putre muah anake anek lugrain oleh sang putre buat nawang ajin idane. Eh anak ane kenyel ulian negen teteganan bat, mai jesik tiangi, tiang lakar mang pererenan teken ragane. Tegen je teteganane ane bang tiang, tur melajah je teken tiang. Rane tiang ene anap asor, tur darmesadu, tur ragane lakar muponin sutrepti. Sewireh teteganan ane lakar bang tiang, aluh tur ingan.